rantang mana putus si tali cinta hingga semakin ganti dek kita lah balain arah. Rantang mana putus si tali cinta hingga semakin ganti dek kita lah balain arah. Cinta.